الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'd, alhamdulillah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan dari surah Asy-Syarah atau Alam Nasyrah, maka pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke surah yang berikutnya, Suratul Duha. Dan Suratul Duha adalah suratun makkiyah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tafsir dalam menetapkan bahwa Ad-Duha adalah suratun makkiyah. Adapun sebab turunnya suratul Duha ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yakum lailatain aw thalathan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sakit, beliau enggak bisa bangun 2 malam atau 3 malam. Lalu datanglah seorang wanita, dan ada yang mengatakan bahwa wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil istrinya siapa? Siapa? Abu Lahab apa Abu Jahal? Abu Lahab. Nah. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala umratuhu hammalatul hatab. Lalu kemudian orang ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap mudah-mudahan syaitan itu sudah meninggalkan kamu. Yang dimaksud syaitan di sini adalah Jibril yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lam arahu qarrabaka mundhu lailatain aw thalath. Saya tidak melihat bagi dia syaitan, yani maksudnya Jibril. Saya tidak melihat dia mendekati kamu selama 2 sampai 3 malam ini, yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka min al-ula ila akhiris surah." Naam. Yang disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit ini disebabkan karena tertahannya wahyu tersebut, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam sempat merasa bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi memperdulikannya. Sebagian menyebutkan para ulama tafsir bahwa suatu ketika ada orang-orang Yahudi datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hal, di antaranya mereka bertanya tentang Dzulqarnain dan mereka bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi dan mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ruh. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sa'ukhbirukum ghadan, saya akan mengabarkan kepadamu besok. Dan beliau tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya tertahanlah wahyu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi sebagian yang menyebutkan bahwa sebab tertahannya wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena ketika itu ada anjing kecil, anak anjing. Itu berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menunggu datangnya Jibril, namun Jibril tidak juga datang. Yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat marah. Sempat menegur Jibril. Maka Jibril mengatakan, "Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang di situ ada anjing dan gambar. Namun riwayat yang paling sahih yang menjelaskan tentang turunnya surat Dhuha adalah yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Disebutkan dalam tafsir أقسم الله بوقت الضحى, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu duha. Demi waktu duha. Al-duha yaitu dimulai dari terbitnya matahari hingga tibanya waktu zawal. Antara terbit matahari sampai waktu zawal itu asal makna dari al-duha. Makanya salat yang dikerjakan pada waktu tersebut disebut salatu adh-dhuha. Namun di sini kata beliau wal muradu bihi an-naharu kulluhu. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini adh-dhuha adalah seluruh siang. Jadi dari pagi sampai sore. Itu yang dimaksud. Dengan dalil apa? Ayat setelahnya. Sebab ayat yang setelahnya disebutkan wallayli idza saja, dan demi malam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan duha sebagai lawan dari malam. Sehingga para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud duha di sini adalah seluruh siang, an-nahar. Karena setelah itu Allah menyebutkan malam. Yang ada dalam setiap harian itu adalah malam siang. Bukan malam duha saja, tapi an-nahar kulluhu. Seluruhnya, dari pagi sampai sore. Nah, jadi meskipun disebutkan lafaz ad-duha, namun yang dimaksud adalah siang seluruhnya. Karena setelahnya Allah mengatakan wallayli, dan demi malam. Wallayli idza saja, dan demi malam. Idza saja. Disebutkan dalam tafsir ay idza sakana bil khalqi washtadda dhalamuhu. Idza sakana bil khalqi, dan demi malam ketika datangnya malam tersebut menjadikan tenang makhluk. Sebab malam itu adalah tempat beristirahat. Washtadda dhalamuhu, dan semakin bertambah kegelapannya, semakin bertambah gelap. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan makna idza saja ay idza aqbala bi dhalamihi, apabila datang dengan kegelapan malamnya. Ya. Dan malam itu semakin bertambah malam, semakin gelap. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam ketika malam itu datang dengan kegelapannya, atau ketika malam itu semakin bertambah gelap. Semakin bertambah gelap. Lalu kata beliau wa yuqsimullahu bima yasha'u min makhluqatihi, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Ya. Dan sekali lagi sering kita menyebutkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluk, maka itu menunjukkan bahwa pada makhluk tersebut ada rahasia-rahasia yang perlu untuk kita bongkar, untuk perlu kita ketahui dari manfaat dan maslahat. Sini waktu duha. Ya. Waktu duha dimulai dari pagi hingga sore hari. Yang dimaksud di sini adalah an-nahar kulluh. Meskipun asal makna duha itu mulai dari terbitnya matahari sebelum sampai sebelum zawal. Dan di situ banyak sekali maslahat yang bisa kita dapatkan. Siang hari itu tempat mencari ma'isyah, tempat mencari penghidupan. Bayangkan kalau seluruh keadaan, seluruh waktu malam, semuanya malam. Aduh, kasihan para petani kalau ingin bekerja di sawah. Mau turun ke sawah, gelap. Kalau seluruhnya itu malam, Assalamualaikum warahmatullahi, bisa-bisa turun ketemu sama ular sawah. Nah, kasihan para pekerja di kebun, ya, dan seterusnya. Berarti menunjukkan siang ini luar biasa manfaat yang besar, tempat di mana seorang bertebaran di muka bumi untuk mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian pula di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku ini di pagi harinya, menunjukkan pagi hari adalah merupakan saat-saat yang penuh berkah. Kita dianjurkan berzikir di waktu pagi, berzikir di waktu petang. Demikian pula di waktu duha ada salat yang disebut dengan salatul duha. Termasuk di antara sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab kita butuh untuk selalu bersedekah, menyedekahkan seluruh tulang-tulang kita, sendi-sendi kita, dan yang mencukupi dalam bersedekah itu dengan mengerjakan sholatul duha dua rakaat. Walhasil banyak sekali manfaatnya. Di sana terdapat salatul zuhur, salatul asr, dan manfaat yang lainnya. Waktu malam demikian pula, waktu beristirahat, ar-rohah. Bayangkan kalau seluruh waktu itu siang, sulitnya seorang beristirahat. Ya. Sebab seorang tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan kesejukan. Yang terasa adalah panas dari sengatan matahari. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita demikian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Ammal makhluqu fala yajuzu lahu ay yuqsima bighairi khaliqihi. Adapun makhluk tidak diperbolehkan bagi dia bersumpah dengan selain penciptanya. Fa innal qasama bighairi Allahi syirkun. Karena sesungguhnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Man halafa bighairi Allahi faqad asyrak. Sebab ketika seorang bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah itu adalah sesuatu yang diagungkan. Sesuatu yang diagungkan. Nah, oleh karena itu seorang tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka disebutkan dalam tafsir ma wadda'aka ay ma tarakaka ayyuhan nabiyyu rabbuka. Rabbmu tidaklah meninggalkan kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggalkan kamu. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memelihara kamu dan mengangkat kamu sebagai seorang yang dimuliakan. Wa ma qala ay wa ma abghadaka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membenci kamu bi ibta'il wahyi anka, disebabkan karena lambatnya wahyu itu turun kepadamu. Jadi lambatnya wahyu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala membenci rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun Allah Subhanahu wa taala memperlambat wahyu tersebut dengan hikmah. Hikmah yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Nah. Sehingga terkadang wahyu itu lambat turunnya karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu. Nah. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang berapa lama wahyu itu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebagian yang mengatakan bahwa wahyu tersebut tidak turun selama 12 hari. Dan itu diriwayatkan dari Ibnu Juraij. Ada lagi yang mengatakan, dan itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa wahyu turun selama 15 hari. Jadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini cukup lama, 15 hari. 2 pekan lebih. Ada pula yang mengatakan bahwa wahyu sempat tertahan untuk turun selama 40 hari. Dan itu diriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman. Nah, ya. Diriwayatkan oleh At-Tabari. At-Tabari meriwayatkan bahwa orang-orang musyrikin ketika mereka melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertahan dari menerima wahyu, maka mereka mengatakan inna Muhammadan wadda'ahu rabbuhu wa qala. Sesungguhnya Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Rabbnya dan telah dibenci oleh Rabbnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, ya Jibril ma ji'ta hatta ishtaqtu ilaik. Wahai Jibril, kamu enggak datang sampai saya rindu kepadamu, sekian lama kamu enggak datang. Apa kata Jibril, ini kuntu asyadda syauqan ilaik, aku lebih rindu lagi kepada kamu. Aku lebih rindu lagi kepadamu. Walakinni abdun ma'mur. Akan tetapi saya ini kan hamba yang diperintah. Kalau diperintahkan bawa wahyu, ya saya turun bawa wahyu. Kalau tidak diperintah, ya beliau tidak turun. Walakinni abdun ma'mur, saya ini hamba yang diperintah. Lalu setelah itu turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidaklah turun kecuali dengan perintah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tayyib, sampai di sini ya ikhwan. Kita sampai kepada ayat yang ketiga. Wallahu taala alim bissawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله